إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين وحاضرات رحمكم الله مزيدي lanjutan materi yang kemarin, tafsir dari Mu'awwidzat, tafsir dari Mu'awwidzat, yaitu apa? Surat yang merupakan tameng bagi seorang muslim. Tameng bagi seorang muslim maksudnya apa? Dengan itu seorang muslim menjaga dirinya dari godaan syaitan, dari sihir, dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Yaitu tafsir dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas telah kita jelaskan, ya. Al-Ikhlas telah kita jelaskan dengan segala fadailnya, keutamaan Al-Ikhlas, ya kan? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Ikhlas Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yang disebut dengan Al-Mu'awwidzataini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, ya, dua tameng artinya Mu'awwidzataini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dengan itu seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu, katakan aku berlindung. Maka dari situ surat tersebut disebut tameng, ya. Dengan itu seseorang berlindung, tameng. Nah, Al-Ikhlas dengan segala fadail keutamaannya telah kita sampaikan, di mana Nabi menganjurkan yang dibaca, untuk dibaca sebelum tidur, ya kan, membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, dan ketika bangun tidur, kemudian juga pada sore hari ketika zikir sore atau zikir pagi dan petang, gitu. Ya, kemudian juga diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membacanya ditelungkupkan kedua tangannya membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, kemudian ditiupkan kepada tangannya, kemudian diusapkan ke tubuhnya sekenanya, ya. Itu salah satu ruqyah syar'iyah, mengobati diri dengan bacaan Al-Qur'an, ruqyah yang syar'iyah itu demikian, ya. Seseorang bertanya, "Ustaz, hukum berobat nih apa sih?" Hukum berobat, orang sakit berobat. Nah, berobat nih hukumnya apa? Jadi hukum berobat yang tepat adalah jaiz, boleh, bukan wajib. Ternyata demikian. Bukan wajib. Jadi seseorang apabila bertahan dia mendapatkan sakitnya dan dia berharap bersabar, dengan itu dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, itu lebih baik. Kanat imrah, ada seorang wanita sauda, hitam, Habasyiyah. Oke, dari golongan Afrika. Dia berhijab apa sebagaimana keadaan para sahabiyat muslimah. Wa kanat tusra, dia biasa tahu-tahu meregang-regang begitu. Apa penyakit itu? Tahu-tahu pelojotan. Ya, epilepsi. Ya. Step, kalau kata bayi step, yang maksud diganjol sendok tuh. Kalau enggak kegigit lidahnya. Nah, suka begitu nih wanita. Oke. Dia punya penyakit ini, selalu saja begitu, dan dia seorang wanita hitam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni kuntu usra, aku ini suka ayan, suka tahu-tahu kelojotan, ya Rasul. Suka tahu-tahu meregang-regang demikian sakit, ya Rasulullah. Ud'allaha an yushfiyani, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku, agar Allah menyembuhkanku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau kau mau, aku bisa doakan Allah kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Tapi kalau kau mau yang lebih baik, kau bisa tetap terima penyakit itu dan bersabar dengan itu, Allah hapuskan seluruh dosamu dengan sabarmu menerima penyakit ini. Syuh. Kalau wajib berarti Rasul langsung, iya kan? Oh begitu ya Rasul, ya ini sakit ini menghapuskan dosa-dosaku apabila aku sabar menerimanya. Ya. Baca di Riyadhus Salihin bab sabar, bab as-sabr. Baca ada hadis ini. Riyadhus Salihinnya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian wanita berkata kepada Rasul, ya udah ya Rasul, aku mau terima sakit ini aja. Cuman tolong doakan sama Allah, kalau aku lagi kelojotan, lagi meregang, tolong agar Allah jaga auratku jangan sampai tersingkap. Ya. Karena apa? Dia dalam kondisi enggak sadar, terus gesek-gesek takutnya terbuka auratnya. Ya udah, enggak apa-apa, aku terima sakitnya. Tapi tolong agar Allah menjaga auratku jangan sampai tersingkap ketika aku kambuh, ketika kambuh. Ya salam enggak? Hah? Ya salam enggak? Subhanallah. Ya. Jadi hukum berobat itu jaiz, boleh. Kalau mau berobat, berobat dengan bacaan-bacaan dzikir syar'iyyah, sisanya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang Allah tentukan atasmu dari ujian-ujiannya termasuk penyakit ini. Dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa-dosa, ya. Jadi hukum berobat itu bukan wajib ternyata, tapi jaiz, boleh. Yang lebih utama tentunya bersabar menerima apa yang Allah tentukan, ya. Ya tentunya melakukan apa yang bisa dilakukan sebatas seperti misalnya seperti luka, ya kan? Luka mau nggak mau bersihkan, sterilkan. Jangan kau biarkan ini memarah, jangan. Haram. Sterilkan aja. Kalaupun kau tidak mau mungkin untuk berobat dengan obat-obat yang belum datang ke dokter ini itu, minimal kau jaga sakitmu. Jangan kau perparah, gitu. Ya. Hukum berobat ternyata ulama bilang jaiz, ya. Cuman nanti kita lihat mungkin kondisi per orang berbeda-beda. Apabila keberadaannya di dalam umat sangat dibutuhkan, maka bisa jadi berobat untuk dia wajib. Ya. Contoh misalnya ada sebuah umat Islam perang memiliki senjata yang mutakhir, tidak ada yang dapat menguasai senjata itu kecuali dia. Ya. Kecuali dia. Yang tadinya fardu kifayah cuman akhirnya menjadi fardu ain bagi dia, ya ta'ayyan farduhu lahu, kewajibannya menjadi spesifik kepada dia. Dan ketika dia sakit sementara umat membutuhkan dia, mungkin dalam kondisi demikian berubah hukumnya menjadi wajib atas dia. Cuman memang kami seringkali membaca asar-asar di mana Rasul atau bahkan para sahabat, ya kan, seringkali kami baca bahwa ketika mereka sakit mereka tidak memilih berobat, namun lebih memilih bersabar untuk menerima sakit yang mereka terima ini dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita membaca asar demikian, maka dari situ kita simpulkan bahwa itu tidak wajib pada hukum dasarnya. Karena kalau wajib niscaya mereka lakukan duluan. Ya. Tafsir surah Al-Ikhlas telah kita jelaskan. Kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim. Surat ini madaniyah, ya. Sebagian berkata madaniyah, namun sebagian berkata makkiyah. Adapun Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi lebih berkata bahwasanya ini surat madaniyah. Kemarin telah kita jelaskan perbedaan antara surat makkiyah dan madaniyah adalah waktu turunnya, bukan tempat turunnya, ya. Waktu turunnya, apabila dia turunnya pra hijrah, maka masukkan surat itu ke dalam golongan makkiyah. Kalaupun turunnya tidak di Mekah, apabila surat tersebut turunnya pasca hijrah, maka masukkan surat itu ke dalam golongan madaniyah. Kalaupun turunnya tidak di kota Madinah. Jadi makkiyah dan madaniyah tidak terkait dengan kota, dengan tempat, tapi dengan zaman, waktu, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Salam, Rabbul Salam. Ya, di sini ada penegasan tauhid rububiyyah. Ya, ketika berbicara Rabb, berarti seringkali kita ulang-ulang selalu agar ikhwan dan akhwat yang ada lebih memahami maksud dari pembagian tauhid yang diberikan oleh para ulama. Ketika berbicara tentang Rabb, berbicara dengan bahasa Rabb, Rabbi, maka kita berbicara tentang Tuhan sebagai apa? Tuhan yang maha menciptakan, yang maha mengatur, memberikan rizki, menyulitkan, memudahkan, menghidupkan, mematikan. Tuh. Tuhan dengan segala pekerjaannya. Berbicara dengan Tuhan dengan segala pekerjaannya. Bekerja Tuhan dengan segala sifat yang mulia dan nama-nama yang mulia yang dia miliki. Itu ketika berbicara tentang Rabb. Ya. Tapi kalau berbicaranya Allah, tuh, maka itu lagi berbicara tentang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang wajib dikeramatkan, disembah, diniatkan baginya, ditakuti, diharapkan dan lain-lain. Ya, itu tauhid rububiyah. Jadi, Rabb itu berkaitannya dengan tauhid rububiyah, berbicara tentang bahwasanya Tuhan itulah yang Maha Esa, yang memberikan rezeki, yang memberikan solusi bagi segala permasalahan, yang memudahkan, menyulitkan, menghidupkan, mematikan dan lain-lain. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Falak. Rabbnya yakni pengatur Falak. Al-Falak telah kita katakan kemarin artinya bintang. Ya. Ilmu Falak, ilmu astronomi, perbintangan. Ya. Katakan aku berlindung kepada Rabbnya, yakni Tuhan pengatur Falak, Tuhan pengatur bintang-bintang, pengatur alam semesta, pengatur galaksi. Okay? Ada yang berkata Al-Falaq ini adalah nama sebuah rumah yang berada di dalam neraka, yang apabila dibuka pintu rumah itu, seluruh penduduk neraka menjerit karena hawa panas yang keluar dari dalam rumah itu. Namun tidak tepat. Yang paling tepat Al-Falaq adalah bintang-bintangnya. Ya. Ini bisa jadi wallahu alam, mungkin mustaqat diambil dari kisah-kisah atau dongeng-dongeng Israiliyat. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan ciptaannya. Kemarin kita jelaskan bahwa segala hal yang baik dan yang buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan segala hal dengan hikmahnya. Baik kita fahami ataupun tidak kita fahami, Allah ciptakan keseimbangan alam sehingga diciptakanlah hak dan ciptakanlah batil, diciptakanlah syar keburukan, diciptakanlah khair kebaikan. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan agar terlihat mana hamba-hambanya yang lebih memilih untuk berafiliasi, bergabung kepada yang hak, mana hamba-hambanya yang lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya dan bergabung kepada yang batil. Fungsinya demikian, Allah ciptakan segala hal. Okay? Keburukan, segala keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka paling tepat, solusi paling tepat adalah meminta perlindungan dari segala keburukan adalah dari yang menciptakannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sungguh bodoh ketika seseorang meminta perlindungan dari keburukan kepada sesama manusia, padahal dia makan makanan yang sama, hidup di hidup yang sama, memiliki kemampuan yang sama. Ya? Seseorang mendatangi dukun atau mendatangi ahli sihir atau bahasa apapun itu yang memperdaya awam dengan bahasa ustaz fulan, haji fulan, orang pinter, bahasanya kan begitu. Iya kan? Meminta perlindungan dari keburukan kepadanya. Meminta perlindungan dari keburukan-keburukan yang terjadi kepadanya, ya kan? Meminta perlindungannya kepada siapa? Kepada ini orang-orang ini. Padahal apa? Padahal dia hidup dan dia mati sama-sama dengan kita. Kita hidup, kita mati. Dia makan hal yang sama dengan apa yang kita makan. Sementara yang menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala, malah dia lupakan, tidak dia minta perlindungan kepada Allah. Ya? Sungguh bodoh seseorang demikian. Solusi paling cepat dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi serangan adalah apa? Cari inti serangan. Dari mana datangnya serangan itu kan? Ya kan? Sebagaimana kisahnya Fudail ibn Iyad yang kita ceritakan kemarin. Fudail ibn Iyad al-Imam berkata kepada para muridnya, apabila kau dikejar oleh anjing gembala, apabila kau dikejar oleh anjing gembala, maka apa yang kau lakukan? Kemudian muridnya berkata, armihi bil hajar, aku lempar dengan batu ya Imam. Kemudian kalau dia kembali mengejarmu setelah itu gimana? Aku lempar lagi pakai batu. Kalau dia kembali mengejarmu lagi gimana? Aku lempar lagi pakai batu. Kalau begitu kepanjangan urusannya. Al-amru yaqul, kata Al-Fudail ibn Iyad. Famal amal ya Abu Ali? Kalau begitu harus gimana ya Abu Ali? Abu Ali ini Fudail ibn Iyad. Fudail berkata, alaika birabbil kalb, kau carilah Rabbul Kalb, yang punyanya, pengurusnya. Bilang kepada dia, imna' kalbaka anni, jauhkan anjingmu dariku. Beres urusan. Solusinya itu menghadapi segala permasalahan anjing. Iya kan? Bilang sama yang punya, tolong jauhkan anjingmu dariku. Iya kan? Begitupun dalam menghadapi godaan syaitan, dalam menghadapi keburukan-keburukan yang menimpa kita, kan? Baik dari penyakit-penyakit, baik dari kemiskinan, atau baik dari hasudnya orang-orang yang hasud, baik dari para penyihir ketika meniupkan di buhul-buhulnya, ini yang sebagaimana diceritakan surat ini. Kalau kita minta perlindungan, meminta perlindungannya juga kepada sesama manusia, setiap digodain datang ke dukun, setiap digodain datang ke dukun, setiap digodain datang ke dukun, maka satu, ini perkara yang syirik. Kedua, ini perkara yang kepanjangan, gak beres-beres. Biar cepat gimana? Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Toh dia juga yang menciptakan jin, toh dia juga yang menciptakan keburukan. Bilang kepadanya, tolong halangi keburukanmu dariku. Jangan kau berikan aku cobaan di luar kemampuanku. Nah, lebih beres kan? Sebagaimana analogi yang selalu kita sampaikan, sederhana. Iya gak? Daripada membahas virus satu persatu, maka tak akan cukup waktu hidup untuk membahasnya. Ya, jadi biar cepat gimana? Biar beres permasalahan. Ya udah bahas aja tentang antibody, kelar udah urusan. Ya, sama seperti membahas penyimpangan, penyimpangan kelompok satu persatu. Kau bahas semuanya, tidak akan cukup waktu hidupmu. Ya udah biar cepat beres gimana, biar aman. Ya udah bahas saja apa yang wajib kau ketahui, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah yang benar dan lain-lain. Tidak usah kau bahas tentang penyimpangan. Maka ketika penyimpangan apapun menerpamu, kau sudah siap untuk membantahnya karena kau memang menguasai apa yang datang dari Sunnah yang sebenarnya. Ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang falaq. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan ciptaannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan ghasik idza waqab, telah kita jelaskan kemarin waktu terbenamnya matahari, yang di mana Rasulullah SAW katakan itulah waktu bersebarnya musuh-musuh Allah, yakni iblis menyebarkan pasukannya ketika saat itu, ketika matahari tenggelam. Maka dari situ masukkan anak-anak kita pada jam-jam demikian, dikatakan syaitan iblis menyebarkan bala tentaranya ketika masa itu. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad, dan dari keburukan para penyihir-penyihir, ya kan, yang meniup-niup di buhul-buhul, yakni ikatan-ikatan tali yang biasa dibentuk seperti bentuk orang, kemudian dikerjain, ya, seperti telung dan lain-lain. Ya, sihir ada. Seseorang bertanya, "Ustaz, boleh enggak percaya sama sihir, sama pelet, sama teluk ini?" Oke, boleh enggak percaya? Apabila percayanya adalah bahwasanya, ya, itu pasti terjadi karena hal itu. Nah, ini salah, kufur. Kenapa? Tidak ada yang akan terjadi kecuali pasti Allah mengizinkannya terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi, berapa banyak pun dukun yang turun tangan, maka tak akan terjadi. Ya? Apabila kau meyakini bahwa kau sakit karena hal itu pasti gitu, nah ini salah. Tayyib. Kenapa? Kenapa? Kufur. Kita harusnya meyakini bahwa kita sakit karena Allah memang menentukan kita sakit, terlepas dari itu Allah menentukan sebab-sebab terjadinya kesakitan pada kita. Ya. Namun apabila meyakini, jadi meyakini yang tepat bagaimana? Meyakini yang tepat adalah mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah tindakan yang syirik, sihir ini tindakan yang syirik dan salah dilarang di dalam Islam dan tidak akan terjadi kecuali pasti Allah izinkan. Ya, jadi jangan juga seseorang percaya, nggak ada sihir-sihir itu. Jangan juga begitu. Kenapa? Sihir ada, gaib itu ada memang. Ya, sebagaimana orang-orang Barat, ateis yang tidak percaya hal-hal yang gaib. Tidak, kita tidak sampai sekufur itu juga. Oke, tidaklah kita meyakini bahwasanya hal tersebut pasti dikarenakan sihir dan lain-lain. Itu satu sisi. Tapi satu sisi pun tidak juga kita menafikan keberadaan hal-hal yang gaib memang. Keimanan kepada yang gaib termasuk adalah bentuk-bentuk keimanan seorang muslim yang baik. Beriman kepada apa-apa yang gaib. Namun, apakah hal tersebut pasti terjadinya dari dia? Tidak. Ini terjadinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memang izinkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dua malaikat yang namanya di Babilon, di Babil, Babil ini Babilon, Irak, ya. Dua malaikat diturunkan ke situ namanya Harut dan Marut, ya. Marut bukan Marut. Harut dan Marut dihukum, diturunkan situ ala kulli hal, diberikan dia memiliki kemampuan, akhirnya orang-orang pada belajar sihir sama dia, ya kan? Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal bari wa zawji. Mereka belajar kepada dua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya, seseorang dengan pasangannya. Tuh, belajar ilmu sihir biar bikin orang bercerai. Ya kan? Padahal Allah tegaskan di ayat selanjutnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Padahal mereka tidak bisa bertindak apapun, memberikan mudharat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Tuh. Jadi mau berapa dukun pun turun tangan, berapa kali pun kau lakukan ritual itu untuk melakukan menimpakan mudharat kepada orang, tetap tidak akan terjadi kecuali Allah izinkan untuk terjadi. Tetap intinya ada pada Allah. Ya kan? Maka kita tidak boleh di dalam artian tidak boleh mempercayai hal demikian, bukan tidak mempercayai keberadaannya. Keberadaannya benar, ada, itu sihir. Sejak zaman dahulu ada. Namun tidak boleh mempercayainya adalah apa? Tidak boleh mempercayai bahwa ini terjadi karena dia. La, tapi karena Allah. Allah tentukan dengan segala hikmahnya. Allah menegurmu. Kenapa? Kau lengah. Bentengmu tidak baik. Ya kan? Dan biasanya tuduhan-tuduhan demikian, tuduhan-tuduhan pada ini gara-gara sihir, sihir nih, anak jadi begini, sihir. Ini tuduhan hujah yang digunakan oleh orang-orang yang malas. Dia mesti mencari objek, suatu objek untuk disalahkan dari failure, dari kegagalannya dia. Oh, aku ini gagal gara-gara dulu dikerjain orang begini, begini, begini. Iya kan? Itu hujah dari orang-orang yang malas. Dia gak mau terima bahwasanya ya aku yang lemah memang. Tidak mendekatkan diri kepada Allah sehingga terjadilah apa yang terjadi. Itu satu, kalau benar emang dikerjain sama orang dengan sihir-sihir. Kedua, bisa jadi juga ini cuma tebakan-tebakan. Kayak gini kan seringkali membawa kepada suudzon. Nebak, oh DJ ini kayaknya tuh. Wa ma adra, dari mana kau tahu? Suzon aja yang ada, iya kan? Waliyadu billah, ya? Maka dari situ bentengi diri kita dengan wirid-wirid yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dengan mu'awwidzat ini salah satunya, ya? Sekali lagi dalam memahami sihir-sihir teluh dan lain-lain, kita meyakini bahwasanya hal tersebut ada memang, iya betul ada. Kemudian hal tersebut adalah sebuah tindakan dosa besar luar biasa, itu syirik. Prakteknya itu salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun terjadi bukanlah karena dia, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya memang untuk terjadi dengan segala hikmahnya. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad. Jadi salah satu bentuk wirid ini adalah melindungi diri kita dari ain. Ain. Tahu ain ya? Jadi memang sering terjadi, kemarin dibahas sudah, sering terjadi keburukan-keburukan dari mata manusia yang memiliki rasa hasud yang luar biasa. Ya, dia melihat sesuatu dan dia menyukainya, kemudian sesuatu itu akan hancur. Oke? Okay? Dia melihat sesuatu, misalnya ini pisang bagus amat, ini itu nggak lama nih pisang layu, hancur. Begitu? Ya, hebat ya, kau bisa melakukan demikian-demikian. Dia mengatakan demikian, tidak lama hancurlah. Celaka terjadi atas dia sehingga tidak bisa melakukan apalagi yang dipuji atasnya. Ya, ini ain namanya yang kayak gini. Maka dari situ, untuk melindungi diri dari ain, satu ya memang dengan membaca, membanyak, memperbanyak, mempersering wirid demikian. Sering ya, pada pagi dan petang, mau tidur, bangun tidur, dan lain-lain. Membentengi diri kita dari ain yang tidak tahu kapan akan terjadi. Satu ini memang ibadah untuk Allah. Satu ini memang wirid-wirid yang sifatnya untuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berfungsi demikian. Gitu lah. Terlepas dari fungsinya, ini memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan itu sebagai ibadah. Ya. Kemudian juga untuk membentengi diri dari hal-hal yang demikian, ingat, ketika mendapatkan pujian apapun, serahkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunjukkanlah bahwa kita sungguh tak mampu apa-apa kecuali Allah mengizinkan kita. Katakanlah Masya Allah ketika mendapatkan pujian, ya. Atau perintahkan orang yang memuji kita untuk berkata Masya Allah, begitu. Bilang Masya Allah, bilang Masya Allah. Oke? Atau katakanlah hadza min fadli rabbi, ini keutamaan Allah atasku, ketika dipuji atas sesuatu yang kita memiliki kelebihan padanya, ini keutamaan Allah padaku. Langsung tunjukkan bahwa kita ini enggak bisa apa-apa tanpa Allah. Katakan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah, aku ini enggak mampu. Langsung tunjukkan demikian dengan ikhlas bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah aku. Dengan itu kita lebih terhindar dari ain, ya, dari kehasud, dari hasudnya orang-orang yang hasud, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, okay, pernah juga dia diteluh sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi jahat, namanya Labid ibnu A'sam. Labid ibnu A'sam. Rasulullah SAW diteluh sehingga dia seringkali memimpikan bahwa dia mendatangi salah seorang istrinya, padahal dia tidak mendatangi salah seorang istrinya, padahal dia tidak. Ya, maksudnya apa? Sering dia menyangka, mengira bahwa dia mungkin ya, dari yang anda pahami, mensetubuhi istrinya, padahal dia tidak. Oke? Ini dikerjain sama si Labid ibnu A'sam. Seseorang akan bertanya, aku hadis dhaif, masa Rasulullah SAW kena teluh? Ini orang-orang yang tidak mau percaya kepada ilmu sanad. Ya. Ketika sanadnya sahih, maka kita katakan sahih. Kemudian Rasulullah SAW, seseorang dengan keimanan yang luar biasa, kok bisa kena teluh? Kita yang imannya lemah, oke lah kena teluh. Okay. Rasul sallallahu alaihi wasallam kok bisa kena pelet nih dikerjain? Iya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala, kita jawab, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu dengan segala hikmahnya tentunya. Salah satu hikmah intinya adalah menegaskan bahwa Rasul manusia, bukanlah malaikat. Iya kan? Sama seperti fitnah yang terjadi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas istri Rasul Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ketika dituduh yang tidak-tidak di kejadian yang namanya hadisatul irq, ya, dia dituduh berzina dan lain-lain, ya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW benar-benar butuh pembelaan. Karena apa? Tuduhan terhadap Aisyah ummul mukminin ini hinaan terhadap Rasulullah SAW. Karena apa? Tidaklah menikahi orang yang buruk kecuali yang buruk. Nah. Tidaklah menikahi wanita yang buruk yang begitu kecuali lelaki yang sama. Ini tuduhan juga terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul benar-benar butuh pembelaan buru-buru. Tapi ayat malah tertunda, enggak turun-turun. Ngebelain siapapun, sementara butuh keputusan Allah kan buru-buru, gitu loh. Sampai 2 bulan konon enggak turun-turun ayat, sementara Rasul butuh lagi ayat turun. Ummul Mukminin Aisyah udah pulang ke rumahnya nangis mulu. Ya kan? Rasul pun udah beda sikapnya sama dia. Akhirnya dibawa pulang sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga udah lama, udah 2 bulan barulah turun surat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat dari Allah yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, membenarkan dia dan menyalahkan orang-orang lain yang menuduhnya. Kemudian disitulah diterapkan syariat qazaf, itu syariat qazaf bagi orang-orang yang yarmun al-muhsanat, orang-orang yang menuduh orang orang demikian, melakukan hal demikian, dihukum derak 80 kali cambukan dan lain-lain. Terkenal beberapa sahabat, sahabat Mustah ibn Musafa, Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhum dan lain-lain. Oke. Nah, fungsinya apa? Allah tahan wahyu sementara dia lagi butuh-butuhnya. Fungsinya apa? Untuk menegaskan bahwasanya wahyu selama ini itu bukan dibikin-bikin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hanya bikin-bikinan Muhammad, niscaya waktu dia benar-benar ketimpa fitnah dan butuh ayat untuk membela diri dia, pasti buru-buru dia bikin, iya kan? Tapi ternyata tidak, ditunda. Fungsinya adalah apa? Menegaskan bahwasanya wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya, bukan buat-buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituduhkan kaum musyrikin. Jadi gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah dipelet, di apa namanya, diteluk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dia menceritakan kepada Aisyah, duduk di atas kepalaku rajulan, dua orang lelaki, ya kan? Yang salah satu di kepala, yang salah satu di kakinya, ya kan? Kemudian yang di kepala berkata, ini kenapa nih orang ya, ini kenapa nih Muhammad. Yang di kaki berkata, matbub. Matbub ya ini apa? Disihir, kesihir, dikerjain orang. Oke, walam tabbah, siapa yang ngerjain dia? Terus yang satunya berkata, Labid ibnu A'asam rajulun min Bani Zuraik, seorang lelaki dari Bani Zuraik, haliful Yahud, dia CS-nya Yahudi, kana munafiqan, dia salah seorang munafik, yakni yuzhir Islam wa yubtin al-kufr, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini munafik kubro, munafik i'tiqadi namanya. Ya. Adapun dosa-dosa yang seringkali kaum muslimin kejeblos di situ seperti apa? Kalau bicara dosa, kalau diberi amanah dia khianat dan lain-lain. Ini adalah munafik sugro, munafik kecil. Dalam artian munafik amali, dosa tapi tidaklah membuat seseorang sebenarnya dia kafir, kemudian menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislaman. Beda cerita, beda cerita. Adapun munafik di sini maksudnya adalah munafik besar yang di mana aslinya kafir, ya. Dia kenapa? Dia disihir. Siapa yang sihir? Labid ibnu A'asam, seorang dari Bani Zuraik, ya. Dan dia adalah seorang munafik. Wafima, terus ditanya, dengan apa diteluhnya? Dijawablah orang yang satunya, diteluh dengan si mushtin min amshad, yani salah satu gigi sisirnya. Sisir ada gigi-giginya kan, ya kan? Itulah salah satu cara meneluh. Kau harus punya barang pribadi milik si orang yang kau teluh, dan itu benar, ya. Rambutnya ke apa, hah? Ya kan? Emang begitu, kau harus memiliki badan apa barang pribadi milik si orang yang kau kerjain, bukan ngajarin. Emang benar begitu, ya. Bulu ketek yang nanti cabut, nanti bawa pulang, nanti pelet. Fi mushtin min mushata, ada satu beberapa gigi sisirnya. Di mana ditaruhnya? Dikerjain apa di, kemudian dikerjain apa enggak tahulah dengan ritualnya, kemudian ditimbun di sebuah sumur, di sumur kering, ditaruh di bawahnya, ditutup oleh batu. Di atas sumur tersebut ada sebuah pohon kurma yang di mana daunnya seperti kepala syaitan, daun pohon kurma ini. Nah, di situ ditampakkanlah kepada Nabi Muhammad di mana tempat batu yang menimbun sisir-sisir yang digunakan untuk meneluknya itu. Ya, dua malaikat ini yang sedang menyembuhkan Nabi Muhammad itu, yaitu apa? Malaikat dalam bentuk manusia. Ya. Kemudian, fastukhrija qala, fakultu afala aitana syar. Kemudian akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada keesokan harinya dia berangkat menuju sumur yang dikasih unjuk oleh malaikat tersebut. Di mana, di sebelah mana dia cari, oh itu ada, betul memang ternyata di bawahnya ada sebuah batu dan diangkat batu itu ada sisir-sisir sebagaimana yang diberikan penampakan ya gambarnya oleh malaikat semalam. Benar gitu memang ada, oh di sini ya kan. Tahta ru'ufa fi bi'rin Darwan. Nama sungai tersebut namanya sungai Darwan. Sungai Darwan. Ya. Kata Rasulullah SAW, dia berkata, hadhil bi'ru allati urituha. Ini dia sungai yang aku diberikan penampakannya kemarin ini. Jadi gitu. Fastukhrij. Kemudian dikeluarkanlah barang buat ngeluhnya itu. Ya, kemudian aku berkata, kata Aisyah Ummul Mukminin, aku berkata kepada Rasul, afala tanashar, apa kenapa kau tidak bilang-bilang kepada orang-orang bahwa kau dikerjain oleh Silabid ibnu Asam nih, yang disebarkan berita ini kepada orang bahwasanya kau diteluh dikerjain oleh Silabid ibnu Asam al Yahudi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma Allahu faqad shafani wa akrah an usira ala ahadin minan nasi syarran. Toh Allah telah menyembuhkanku dan aku enggak mau sesuatu yang buruk terjadi atas siapapun. Sesuatu yang buruk terjadi atas siapapun. Maksudnya apa? Kalau diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa aku yang dipercaya al-Amin, enggak pernah bohong nih, ya. Aku dikerjain, diteluh oleh si fulan, nih buktinya ini itu. Takutnya ntar digebukin, dibunuh sama orang. Kemudian setelah terjadi demikian, turunlah ayat yang menghukum orang yang memukuli dia. Akhirnya seorang muslim pun yang karena membela Rasul jadi terkena hukuman juga. Ya, mendingan aku memilih untuk diam deh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Toh Allah telah menyembuhkanku, ya salam. Betapa sabar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ke surat selanjutnya. Sampai jam berapa nih breaknya kalau Ramadan gini? 1:10 ya. Surat An-Nas, ya, pasangan dari surat Al-Falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Setelah sebelumnya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Rabbnya seluruh alam semesta Al-Falaq, ya, Rabb seluruh galaksi, tuh bintang-bintang, Rabb seluruh galaksi, Tuhan Maha Pengatur seluruh bintang-bintang ini, pemilik mengatur bintang-bintang. Yang di surat ini diperintahkan kita untuk berlindung kepada Tuhannya para manusia, ya, Rabbina, Malikina, pemilik manusia atau raja para manusia, Ilahina, Tuhannya para manusia, sesembahan manusia, baik mereka menyembahnya ataupun tidak, tetaplah Allah lah Tuhannya sebenarnya. Baik mereka akui atau tidak, baik manusia akui atau ingkari, tetaplah Allah Tuhannya. Tak bisa kau lari kemana pun. Ya, tau'an wa karha min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas khannas, bisikan khannas, min syaitan yang membisikkan ke telinga manusia untuk melakukan kamu karena bisikan-bisikan syaitan. Ya, khannas ini syaitan, ya. Tapi khannas pun di bahasa Arab sering digunakan untuk membahasakan ular. Ular itu khannas, ya. Ular adalah khannas. Tapi di sini maknanya khannas di sini adalah syaitan di dalam surat ini. Ya, tidak jauh berbeda karena memang ya ular adalah salah satu penjelmaan syaitan, bagaimana anjing hitam dan lain-lain. Maka dari situ hukumnya kalau lihat ular, gebuk, bunuh dengan nama Allah. Bunuh dengan nama Allah. Jin, penjelmaan jin itu. Oke, dimanapun kau berada, membunuh nyamuk di lagi ihram, tahu ihram? Membunuh nyamuk apa itu nggak boleh, kena dam, nggak boleh membunuh sama sekali. Oke? Di sana banyak merpati apa, jadi kita masih makan orang. Ada yang nyakitin merpati aja satu, kena dam, kena tebusan, nggak boleh bunuh apa di Masjidil Haram dan waktu ihram. Oke? Tapi kalau yang kau lihat ular, bunuh. Perintah Rasul SAW. Sebagian menyamakan yang lain, oh termasuk juga binatang-binatang beracun lainnya, seperti akrab. Akrab itu apa? Kalajengking. Seperti laba-laba yang beracun, tarantula dan lain-lain. Sama, bunuh juga. Ada yang sebenarnya. Seperti juga tikus, hama. Tikus itu harus dibunuh. Tikus itu harus dibunuh. Maka dari situ ulama bilang haram hukumnya miara hamster. Hamster itu tikus, kudunya dipateni, dibunuh. Ini kok malah dibagus-bagusin. Allah pengen dipakein bedak sama bocah, perasaan itu hamster. Gak boleh, hama harusnya dimatiin. Ya? Mati. Kecuali ular yang kau lihat di rumah, usir dulu dengan menyebut nama Allah. Takutnya itu jin muslim, takutnya. Namun setelah 3 kali diusir dengan menyebut nama Allah, dia menampakkan diri lagi atau tidak mau pergi, maka pukul dengan menyebut nama Allah. Jin kafir, bandel lebih. Ya. Dari keburukan, bisikan khannas, ya, syaitan. Wahuwa syaitan al-muwakkal bil insan, yaitu syaitan yang diwakilkan kepada manusia. Ini yang dibilang qarin, yang setiap manusia punya kembarannya dari golongan syaitan yang ngebisikin yang enggak-enggak ini kering. Fa innahuma min ahadin min bani Adam illa walahu qarin. Kenapa? Karena setiap anak Adam pasti dia punya qarin, kembaran dari golongan jin. Yuzayyinu lahul fawahish, yang menghiasi baginya keburukan-keburukan. Hal-hal yang buruk ini dihiasi sama qarin kita ini. Jadi seolah-olah luar biasa menarik. Itu hal-hal apapun, apa sifatnya maksiat kepada Allah, semakin dihiasi oleh korin kita nih, kembaran kita nih, okay? Akhirnya semakin menarik. Karena ini sifatnya maksiat kepada Allah. Tidakkah kalian rasa melihat lawan jenis di bulan Ramadan itu cantik-cantik? Iya kan? Ana manusia yang lemah, ana merasa demikian. Apalagi kalau lagi kecondet, pengen ngajar. Duh, cakep-cakep bener. Perasaan kemarin-marin enggak. Ya, pengen mepet dia tuh pakai motor. Istighfar, astagfirullah. Iya kan, di luar sampai, kenapa? Lagi puasa kondisinya. Ini syaitan dihiasi, semakin godaannya semakin, aduh. Iya kan, ngekarin yang dijadikan oleh Allah pada si mungkin bagi wanita demikian. Ini dulu ini laki di luar Ramadan, Allah pada kecil jadi melihatnya sebenarnya. Tapi mungkin pada Ramadan akan lebih menarik. Kenapa tidak mereka diberi syahwat juga sebagaimana kita? Iya kan? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jaga diri kita dengan apa? Dengan istighfar, dengan wirid, dengan zikir dan lain-lain. Kenapa? Itu terkena semua manusia. Alimuhum wa jahiluhum. Yang alim dan yang jahil. Mau yang berilmu, mau yang jahil, kena fitnah syahwat. Justru fitnah syahwat lebih besar ada pada para alim, awas. Bukan yang jahil. Fitnah syahwat itu lebih besar ada pada orang-orang semakin multazim dia, semakin dia menjalankan syariat. Fitnah besar semakin besar. Ya iyalah, godaan makin gede. Nanti naik makin tinggi pun kelapa, no, anginnya makin kencang. Pasti. Ya, hati-hati. Wal ma'sum man asamahullah. Adapun orang yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk engkau punya qarin ya Rasul? Nah, kata Rasul, iya. Cuman Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku. Allah mengislamkan qarinku. Ya, ini qarinnya pun jin yang menyertai Nabi Muhammad selalu nih. Ini pun udah Islam, masuk ke dalam Islam. Ya. Beda sama kita, Korin kita. Ngajak yang enggak mulu. Ya kan? Fala ya'muruni illa bi khair. Maka jinku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali yang khair, yang baik. Adapun kita nih, jin kita memerintahkan yang buruk-buruk. Waliyadu billah. Ya. Itu jin yang menyerupai kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia yuwaswis. Yuwaswis apa? Itulah bahasa Arab kerennya. Dibahasakan, diambil dari suara yang ditangkap. Kalau orang bisik-bisik, itu bahasanya enggak jauh dari huruf waw sama huruf sin. Ya kan? Jadilah berbisik-bisik di bahasa Arab waswasa yuwaswis. Cari bahasa lain seperti ini. Ya kan? Sabba yasubu, mencaci maki. Okay? Sabba yasubu. Dinamakan telunjuk sebagai sababah. Diambil dari sabaya subuh, dari mencaci maki. Kenapa demikian? Karena orang-orang kalau nyaci maki dulu, ngadu syair sambil jelek-jelekan, apa ceng-cengan ngadu syair zaman dulu. Zaman dulu di syair jahiliyah, apabila kita pelajari, maka ada kisah-kisah dan tradisi jahiliyah di mana mereka kalau ngadu syair, hantem-hanteman, ledek-ledekan pakai syair, gaya mereka dengan imamah yang diminggirin, kemudian celana yang sedikit diprosotin bagian belakangnya, kemudian dia celah-celah sambil nunjuk-nunjuk. Maka jadilah ini untuk mencela, dinamakanlah sababah. Mencela itu sabaya subuh, ini namanya sababah. Jadi gaya rap, gaya rapper sekarang yang pantatnya dikasih unjuk sambil begitu, enggak tahu bling-bling, tahu bling-bling. Terus kalau ngeledek begitu-begitu, itu kita udah duluan. Itu Rasul belum datang udah ada begituan. Kita udah pelajari. Iya kan? Akhirnya ngerek, ledek-ledekan, ledek-ledekan gitu kan? Iya kan? Punya TV gak di rumah, ngertinya? Minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikan keburukan kepada hati manusia, baik dari golongan jin dan manusia. Oh, jadi yang namanya syaitan bukan dari golongan jin doang, ada syaitan dari golongan manusia, ya. Jadi musuh abadi manusia ada tiga. Musuh abadi manusia yang mengajak manusia kepada kehancuran ada tiga. Ya. Jin dari golongan syaitan dari golongan jin, jelas. Ya. Ini jin-jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk berislam kepadanya. Jadilah disebut syaitan. Ya, pengetua mereka iblis, jenderalnya. Iya. Kemudian syaitan dari golongan manusia, yakni manusia-manusia yang mengajak, menyeru, memfasilitasi kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan dari golongan manusia. Ini musuh manusia juga nih. Yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana sering kita jelaskan, jiwa seseorang apabila dia melakukan maksiat, maka akan tertitik satu titik hitam di hatinya. Tol, ya kan? Maksiat lagi, tol lagi hitam, tol lagi hitam. Apabila dia taubat, maka terangkat semua titik hitam. Namun apabila dia tidak taubat, maka warna hitam ini akan mendominasi hatinya. Ketika itulah terbentuk an-nafsul ammarah bisu, pada satu titik di mana dia dapat melakukan kemungkaran-kemungkaran yang dia hendak lakukan, kalaupun syaitan tidak menggodanya lagi. Dia sudah lulus dari madrasah syaitaniyah, dari madrasah syaitan, universitas satanisme. Ya, udah enggak usah digodai lagi sama syaitan, dia akan melakukan kemungkaran itu. Ya kan, ini contoh konkretnya ya, Fir'aun itu alaihi lanatullah. Dia berani berkata, "Akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi," sekurang ajar itu. Ya. Fir'aun, kurang ajarnya ini. Bukan lagi dia tidak mau menyembah Allah dan menyembah hal yang lain. Ini namanya syirikan. Okay? Dia enggak mau menyembah Allah, dia sembah hal yang lain. Ini namanya syirik. Dia enggak begitu, lebih kurang ajar dari itu. Dia enggak mau menyembah Allah dan dia menempatkan diri sebagai Allah. Enggak ada cerita menyembah yang lain. Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Inni rabbukum Tuh, sampai titik segitu. Sehingga syaitan pun kaget dan tercengang dari tindakan Firaun itu dan berkata, ini berani gila Firaun. Udah gak digodain lagi sama syaitan. Gua gak godain dia sampai situ ah, kata syaitan. Konon demikian. Karena telah terbentuk nafsul ammarah. Maka dari situ seringkali kita lihat kemungkaran di bulan Ramadan kan. Iya kan? Katanya Ramadan, syaitan dibelenggu. Sufidat asyaya syayatin. Tapi kenapa kita lihat masih suka ada orang nyemen di warteg? Ayo. Wartegnya ditutup. Masih ada aja yang kelayaban dengan baju-baju yang zuhud. Wanita-wanita dengan baju zuhud kelayaban, pakai motor Mio biasanya. Baju zuhud tau? Bajunya begitu zuhud, hemat. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Zuhud. Ya? Katanya syaitan dibelenggu, tapi kok masih kenapa demikian? Syaitan mungkin ya dibelenggu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para manusia telah lulus dari madrasah syaitaninya. Jadilah mereka syaitan-syaitan manusia yang tak terbelenggu. Ha? Maka dari situ masih banyak kemungkaran, Ramadan. Lama orang sudah jadi pada jadi setan. Jin, malaikat memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia. Oke, makhluk halus dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerupai kita. Namun pada era sekarang, manusia kemampuannya meningkat dan dapat menyerupai jin. Maka kita akan dapat lihat mereka di perapatan-perapatan dengan rambut yang dimohak, yang peniti berjejer di kupingnya. Hah? Itu kemajuan teknologi manusia dapat menyerupai jin dan syaitan. Waliyadzubillah. Afwan Ustaz, waktunya pertanyaan. Yeah. Apakah pengobatan dengan cara zikir-zikir tertentu, semisal yang disebut eyang atau kiai, disebut termasuk dalam pengobatan rukyah, apa hukum berobat pada mereka? Jangan-jangan. Pengobatan rukyah pada ahlinya rukyah, ya. Karena apa? Orang-orang yang yang menggunakan sihir-sihir pun seringkali mereka zahirnya menggunakan seolah-olah zikir, wirid zahirnya. Tapi zikir dan wirid yang mereka baca bukanlah zikir dan wirid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meneliti mana yang memang merukyahnya dengan wirid-wirid yang disunnahkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan tidak dapat mengetahuinya kecuali ahli ilmu. Dia tahu memang, oh ini wiridnya benar. Jadi gimana caranya? Ya tanya sama ahli ilmu, merukyah kemana yang benar. Ya. Dan ana sendiri pribadi, ingat, meminta rukyah itu jangan. Jangan meminta rukyah. Eh, rukyahin aku. Aduh, udah hancur udah langsung. Dosa. Oke? Okay? Kenapa? Salah satu golongan yang tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab, ini kemuliaan luar biasa. Tapi ada beberapa golongan yang tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya ada ya, alladzina yastarqun, orang-orang yang minta dirukyahin. Ya? Kenapa? Orang begini ya, pasti akidahnya rusak. Di mana dia meyakini bahwasanya kesembuhan ada pada rukyah. Rukyah-rukyah kalau yang dibawa yang merukyahin dia mah udah tokcer aja dah tuh. Dia masih meyakini di akidahnya adanya kesaktian pada fulan, pada fulan, pada fulan. Padahal tidak demikian. Allah menjadikan rukyah bacaan-bacaan agar masing-masing individu merukyah dirinya masing-masing. Bukan mendatangi orang untuk memintakan rukyah buat dia. Lah, selama dia masih sadar, rukyah dirinya sendiri. Dengan apa Ustaz? Baca wirid-wirid dan zikir-zikir. Sempurnakan kewajibanmu dalam hal-hal yang wajib di ibadah. Tambahkan yang sunnah-sunnah. Dengan wirid-wirid. Ba'da sholat, wirid setelah sholat, wirid pagi, wirid petang, wirid mau tidur, wirid bangun tidur. Ini yang menyembuhkanmu dari rukyah. Kemudian baca doa-doa rukyah yang ada di buku-buku yang ditulis oleh para asatidz seperti rukyah susunan Ustaz Yazid. Itu bagus. Baca itu. Masing-masing merukyah dirinya masing-masing. Itu yang lebih utama. Kecuali kalau orang udah titiknya gak sadar, udah hilang kesadarannya, sehingga butuh orang lain turun tangan untuk merukyahnya. Itu dilakukan oleh para ulama. Memang dari zaman ke zaman dilakukan oleh para sahabat Nabi. Iya gak? Dirukyahnya seseorang dengan Al-Fatihah. Kasusnya Abu Sa'id Al-Khudri kalau gak salah. Kemudian juga dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dilakukan juga oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, dan lain-lain banyak yang melakukan berukyah. Ibn Taymiyah diceritakan ada salah seorang muridnya kesurupan. Ini yang nyurupin jin, jin harim. Ini jin bilang, aku mencintainya. Waduh, dinaksirin sama jin, gak bebas. Aku mencintai. Ibn Taymiyah terus membacakan kepada yang bacaan-bacaan yang disyariatkan. Akhirnya sambil pukul punggungnya, pukul punggungnya, sengat-sengat pukul. Jeder, jeder. Dia tidak mencintaimu. Terus kata dia, tidak, aku mau berhaji dengannya. Dia tidak mau berhaji denganmu. Keluar, jeder, dipukulin. Ila an auja'a yadu syekh, sampai kesakitan syekh tangannya. Begini-begini syekh. Ibn Taymiyah. Dan cerita Syekh Utsaimin. Dia membawakan riwayatnya. Terus dibacain panasan nijin, akhirnya dia berkata, "Tayyib, akhruj karamatan li syekh." Aku akan keluar karena menghormati si syekh, yakni Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berkata, "Nah, lagi begitu, jin lagi meminta begitu orang kesurupan, jangan pernah diturutin." Ibn Taymiyah langsung berkata, "La takhruj karamatan li." Jangan kau keluar karena menghormatiku. Walakin ikhruj ta'atan lillahi war rasul. Tapi keluarlah kau karena taat kepada Allah dan Rasul. Syaitan ini mau memberikan pancingan-pancingan agar kita terpancing kejeblos di jebakan. Seperti apa? Oke, aku mau keluar dari jasad dia asal kau sholat dua rakaat. Jangan mau sholat, karena kau akan sholat karena dia. Jadi tuh, jangan, bacain lagi, gebuk lagi punggungnya, ceder, ceder, kencang. Jangan, jangan kalah, jangan mau dikerjain sama setan. Kalau lagi ngadepin orang kesurupan, oke, aku mau sholat asal dia melakukan puasa, asal dia melakukan sholat. Aku mau keluar asal dia melakukan sholat, asal dia melakukan puasa. Itu jebakan dia. Supaya apa? Kita merasa kita melakukan ibadah kepada Allah, padahal mah buat dia itu. Yang dimana tidak kita lakukan kecuali karena dia minta, kan? Ayo, jangan taati, kemudian bacain lagi, gebukin lagi punggung, sampai akhirnya nih kapok nih jin kabur. Dan ya orang sadar. Kemudian dia, lelaki yang kesurupan jin wanita ini baru tersadar. Kemudian dia kebingungan. Terus dia bertanya, "Malladzi ja'alani inda syekh?" Apa yang membuatku ada di rumahnya Ibnu? Tapi kok aku di sini sih? Kata dia gitu. Kata teman-temannya, "Itu ya kenapa dari tadi dikebukin sama syekh?" Enggak, jadi gitu. Jadi eyang-eyang, kiai-kiai, habib-habib, aduh, jadi enggak, jangan percaya. Adakah dalil yang menunjukkan bahwa ayat kursi bisa digunakan untuk membentengi dari hal gaib? Yo, yang kasus harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah itu, malam-malam ada yang mencuri, ya kan? Ditangkap sama Abu Hurairah, ternyata jin, syaitan mencuri harta zakat. Kemudian dia memelas, minta dilepaskan, mau diaduin sama Rasul, kan? Ada yang bawa ke Rasul ente, kata Abu Hurairah. Betul. Ujungan, ampun, aku punya anak, punya istri, kelaparan, harus diberi makan ini, ini. Ya, nggak tega Abu Hurairah dilepasin. Pagi-paginya Rasulullah SAW tahu duluan dari ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, Abu Hurairah, bagaimana kabar sahibmu semalam?" Ya, malam kedua begitu lagi. Mau dibawa, "Bu, jangan, tolong jangan, lepaskan aku, aku kasihan." Gak tega lagi Abu Hurairah, lepasin lagi. Rasul tahu lagi, "Kif kabar sahib ente semalam?" "Ya Allah." Malam ketiga begitu lagi. Ini setan tuh. Kau mengalah kepadanya, kau masuk dalam jebakannya. Jangan ada ngalah sedikit pun sama setan. Tangkap, gak ada urusan. Anak bawa ente ke Rasul. "Jangan, jangan." "Enggak, ada dibohongin mulu sama ente. Ampun." Mau dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibilang, Oke. "Aku tebus diriku dengan sebuah bacaan yang apabila kau baca di malam hari, maka kau aman dari godaan golonganku sampai pagi harinya." Aku tebus diriku. Kalau bangsa-bangsa sekarang kan ya, kalau mau tangkap polisi tebus dulu biar kelar. Iya enggak? Udah damai deh badan cepat. Iya bang. Nah ini begitu, "Aku tebus diriku dengan sebuah bacaan yang apabila kau baca, okay, di malam hari, maka kau aman dari golonganku sampai pagi hari." Apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh gitu, ya khair, lepasin. Pagi-paginya ditanyain, dia reject karena gimana pun pendusta nih setan, tukang bohong. Iya enggak? Tapi dia tanyakan dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia bilang begini begini begini ya Rasul. Benar enggak? Benar enggak bahwa bacaan itu akan melindungi kita malam sampai pagi hari? Kemudian Rasul menjawab, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dalam hal itu dia jujur padamu, dia benar. Tapi tetaplah dia sang pendusta. Tetaplah dia sang pendusta. Jangan karena satu hal yang benar ini kemudian kau percaya kabar lain dari ini. Jangan. Yang ini benar. Bahwa apabila kau baca ayat kursi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika salawat jemaah yang pertama maka dipimpin oleh imam rawatib sudah selesai, apakah ada sunnahnya untuk kita terlambat melakukan sholat jamaah yang berdiri? Tidak, enggak begitu. Ya, ini sebagian syafi'i ya suka begitu. Yang masbuk terus pada berjamaah lagi pada mundur sebagian. Gitu, enggak. Bagaimana asal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dia pernah terlambat sholat berjamaah dan menjumpai sholat sudah selesai dan dia pulang ke rumah untuk melakukan sholat berjamaah di rumah. Kalau mau, yang dimaksud sholat berjamaah yang dapat 27 rakaat adalah sholat berjamaah yang pertama yang didirikan dengan imam masjid. Ya. Adapun ketika setelah selesai, ini bukan masbuk. Abdullah bin Mas'ud mah nyampe sono udah selesai, bukan masbuk, awas. Udah salam, ya telat. Maka dia pulang ke rumahnya, dia melakukan jamaah di rumahnya bersama istrinya. Tuh. Maka ini yang luar biasa baik. Ini baik, enggak apa-apa. Adapun yang namanya salat di masjid berjamaah dapat pahala 27 kali lipat. Ya, bukan 27 kali, awas 27 kali lipat. Kalau pahalanya 2 misalnya, kalau berjamaah berarti apa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Itu 3 kali lipat saja. 2 kali lipat tuh. Ya kan? 8 kali 8 64. Tuh, dapat 4 kali lipat. Tuh, kali lipat tuh begitu hitungannya, bukan 27 kali aja, enggak sebatas itu, enggak. Nah, yang dapat 27 kali lipat itu yang sholat berjamaah sama imam masjid. Kalau misalnya kau datang sudah terlambat, Syekh Albani bilang, ngapain jamaah? Sholat aja sendiri-sendiri, udah enggak dapat, kata dia gitu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kami katakan sih Anas lebih cenderung iya betul yang pahala 27 kali lipat itu adalah yang di sholat pertama. Namun tidak juga melarang seseorang untuk bersolat jamaah apabila dia tertinggal jamaah yang pertama. Ya, mau jamaah di rumah atau jamaah di masjid. Kalaupun memang mungkin besarnya keutamaan tidak sebagaimana besar ya sholat pertama gimana pun deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membayar fidyah begitu bukan fidyah selama satu bulan dan dibayarkan di akhir Ramadan pada satu orang saja bentuknya berupa uang? Lah, ulama berkata lebih cenderung anak sekarang jangan pakai uang lah. Jangan pakai uang, enggak boleh bayar fidyah pakai uang. Awal-awalnya anda merasa boleh. Kenapa? Ini memenuhi illah hukumnya. Oke? Okay? Kenapa? Orang mungkin tidak membutuhkan makanan sekarang. Kemiskin-miskin orang enggak ada yang lapar. Dulu dicerita memberi makan, iya cerita orang miskin kelaparan tuh banyak sekarang. Cuma di negeri lempar batu jadi puun. Iya enggak? Tancap kayu jadi puun. Nggak ada yang kelaparan di negeri, semiskin atau juga. Akhirnya kita sempat mikir bilang boleh uang. Tapi kesini-sini kita periksa lagi. Terlalu banyak ulama yang melarang uang, nggak boleh. Terlalu tegas. Berbeda dengan zakat fitrah. Nah, Ibnu Taimiyah masih bilang boleh pakai uang. Gitu zakat fitrah tuh diuangkan apabila memang maslahat. Tu'addi ilaihi lebih menunjukkan kepadanya. Itu maslahatnya lebih butuh di apa? Di uang. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Nah, yang bolehnya mengatakan pakai uang ini apa? Golongan Hanafiyah. Hanafiyah. Nah, membayar fidyah sebenarnya satu hari idealnya satu hari di bawah puasa kasih satu orang. Kalau 5 hari, kasih 5 orang yang berbeda. Supaya apa? Hikmahnya lebih besar. Hikmahnya lebih besar. Cuman ini titik ideal. Sekali lagi. Cuman katakanlah kita 10 hari tidak puasa. Cari 10 hari orang miskin yang pantas diberi makan, itu susah. Semiskin-miskinnya orang, dia masih bisa makan. Ya? Boleh beli nasi bungkus, cari orang yang miskin. Di mana? Cari yang minta-minta di pinggir jalan ini itu haram, bukan mereka yang kau beri. Siapa dong? Tetangga yang kau tahu memang miskin misalnya, kebutuhannya kurang ini itu. Diberi nasi bungkus doang, uang akan lebih bermanfaat buat dia daripada nasi. Mesti juga ada buat ganjil perut doang, mano. Tempe di dapur. Bangsa-bangsa, iya kan? Bagaimana jadi? Iya kan? Maka dari situ kita sempat katakan bolehnya pakai dana, diuangkan, dinominalkan, kemudian lebihkan sedikit, niat lebihnya untuk sedekah berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita sempat berpikir demikian. Namun ulama terlalu banyak yang melarang, terlalu banyak yang melarang, tidak boleh atau dilarangnya bersedekah dengan uang, bersedekah apa membayar fidyah dengan uang. Tapi kalau misalnya gak ketemu, misalnya kita jebol 10 hari, ketemu orang miskinnya cuma 5 hari, cuma 5 orang, gimana dong? Jadi bolehkah nih orang masing-masing 2? Boleh. Tapi cari dulu yang lain, usahakan cari dulu yang lain. Ya, hikmahnya adalah karena di dalam memberi makan ini, selain ada satu pahala membayar fidyah, apa satu kewajiban membayar fidyahnya, oke? Yang kedua ada pahala silaturahmi. Ada pahala silaturahmi dengan memberikan makan kepada orang lain, gitu. Dan jadi semakin banyak semakin baik. Cari dulu, ya, cari dulu yang orang miskin yang lain. Apabila memang tidak ketemu, akhirnya mestilah kau berikan yang ada kepada yang apa fidyahmu kepada yang ada aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa udah. Tapi udah nyari dengan syarat udah nyari, ya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan rukyah seseorang? Wallahu alam, anda sendiri nggak tahu, nggak pernah merukyah orang. Pernah ada seseorang punya khadam, punya pekerja di rumahnya, harim lagi yang pekerjanya, wanita. Untungnya dia sama suaminya kerja di situ. Kemudian kesurupan. Ini sahib anda nelfon, dia bilang, ya, ini sakit, gimana dong? Gimana? Boleh enggak gue bawa ke dukun noh, ada orang pintar di sana noh, katanya bisa sembuhin ya. Loh, jangan syirik. Nah, gimana? Ente mau bantuin anak enggak bisa. Kata dia gitu. Ente bantuin anak enggak bisa. Anak mesti apa? Jadi, tuh kan. Kadang orang lari ke yang syirik. Ini karena apa? Karena enggak tahu solusi yang haknya mana. Tuh, sampai segitunya. Iya enggak? Akhirnya kalau tawakal Allah, ada jalan, ada kesana. Kita cuma tahu bacaan-bacaan itu doang standar, dan kita tahu waduh ini wanita udah coba suruh tutup auratnya, suruh pakai suruh wudu, suruh tutup auratnya. Kita menin sama lakinya, pakai mukena deh, udah kita bacain deh, eskorsi apa disuruh bacain, iya kan? Anda bacain, anda bacakan ini itu. Dia ngikutin nih jin, ya Allah, dia ngikutin. Terus ujung-ujungnya dia bilang, oh dia Ustaz, Ustaz capek kali Ustaz, jadi pulang aja Ustaz. Begitu nanti. Kita gak pernah ngerukya. Ya gak ada garuk pala. Aduh kenapa nih begini. Pengen tabok. Tahu, jadi akhirnya dia jelas. Ya akhi, anda udah coba. Ini yang anda tahu. Anda gak tahu orang yang bisa merukya ini siapa, anda gak tahu. Udah ya, anda pulang. Pas anda lagi pamit, dia bilang, aduh mau pipis, mau ke hamam, mau ke WC. Akhirnya dia berdiri, mau ke WC, terus jual topinya. Gedebak, kejedot kepalanya, sekenceng-kencengnya kita dengar di luar lagi perintah. Rupanya pas lagi berdiri sadar, jatuh, lemah. Sadar, tidak pergi dia sadar, tapi kita di dalam dia gak sadar-sadar. Begitu. Ada lagi Amiana, break. Ustaz Greg, Said Sajri, Amir, sepupunya ayah. Dia di Indramayu. Ada yang keserupan. Hah? Keserupan? Ya udah. Didatengin sama dia ke rumahnya. Ya? Didatengin sama dia ke rumahnya. Pas sampai pintu ni yang kesurupan teriak, aja, woi saja mesek kita mati. Begitu. Jangan kesini, kita takut sama dia mah udah. Begitu. Terus kata amiannya, ya wis metu sirane. Ya udah kau keluar. Iya kita metu. Iya aku keluar. Terus sampai situ belum ilmu ente tuh bahasa apa? Ah, macam damai tu. Ya enggak. Ya wis kita metu. Ya udah aku keluar. Dia keluar. Udah nih keluar. Belum diapa-apain padahal baru datang dia teriak-teriak takut. Dia keluar udah ya kan. Amiannya pergi. Datang lagi tuh jin. Dipanggil lagi yang mana? Datang teriak-teriak lagi. Dia pergi lagi tuh. Belum diapa-apain, belum dibacain, belum diapa-apain. Amiana pulang, dia datang lagi. Setan enggak? Dia emang setan sih. Begitu dikerjain jin. Waduh, wah kena. Akhirnya dia samperin, dia bilang mau keluar, enggak dibacain dulu. Dibikin sadar nih orang benar-benar, terus disuruh nyebut, suruh membentengi diri sendiri baru ada buat dipulang-pulang juga dia udah enggak bisa masuk lagi. Hal-hal demikian, anak nggak tahu teknisnya gimana apa ini. Tanyakan kepada yang memang ahli di dalam bidang tersebut. Baik, setelah kita selesaikan tafsir Mu'awwidzat, pesan kami kepada ikhwan dan akhwat rahimahumullah. Demi Allah, surat ini sangat ampuh untuk membentengi diri. Ya, bacalah 3 kali pada zikir petang, 3 kali pada zikir pagi. Mau tidur baca, bangun tidur baca. Ya, ini membentengi kita dari. Ya bukan berarti kemudian tidak ada keburukan terjadi pada kita. Kalau hal baik yang selalu terjadi pada kita di dalam kehidupan yang gak seru. Ya, kalau kata sayur kurang garam itu, mesti ada yang gak enak yang terjadi sama kita. Namun minimal dengan membaca surat-surat ini kita jadi lebih bertawakal kepada Allah, lebih pede, lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. Gitu, ya. Baca zikir pagi, petang dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dunia dan agama kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.